Setong Tesalonika bab 5. Tandaretan tak parlo kau lenoles kesampian parkara bile bektoi pun ra parkara geni kesekedadiana. Sabab sampian tibi ampon oning ce are para abune pengiran genika. Bekal de tengah akad di maleng e beja malam. Mon beda oreng ngocak setajana aman sarang tarantam. Neng oning e bekto genika reng oreng genika bekal e pamatia. Bentada orang setong yang sebisa alopot. Parkara genika bekal kata dia nedek sakala. Agak disakit tabuk na orang sebebera. Nanging tantaretan, sampian beni orang seodi epe tengah, kantos are genika mata kerjet sampian, akati sekade tengan maling. Sampian seteje, tamasok orang seodi edelum terang. Tamasok kompon na siang seterang. Sampian sarang kaulis seteje, beni orang seodi epe tengah, kota bena seta masuk kompon na malam sepeteng. Jadi sampian tak kenging arin sarin saos, akadireng oreng lainnya. Sampian kutu tengate, ben pikirna kutu terang. Ebeje malam oreng tedung, ben ebeje malam cuken oreng mabuk. Nanging, sampian sarang kaulus deja panika, oreng seta masuk ka kompon na siang seterang. Jadi pikirna kutu terang, sampian sarang kaulus deja kutu parcaje ka Allah, sarang tarisna kareng oreng lain. Sarta kutu ngarep, payakin je Allah bekal maslamet de sampian. Sarang kaulus sedeje. Genika akan ditaming sarang senjata si maslamet de sampian. Sarang kaulus sedeje edelem perang ngadepi petengah. Allah mele sampian sarang kaulus sedeje. Beni iyo koma. Tapi epa selamet de kalaban perantara na Guste Isa Almasih. Salerana sete polana sampian sarang kaulus teja. Sepaja ebak to salerana rabu paki. Tak oning pun apa sampian sarang kaulus teja ki odi otabe ampon mateh. Sampian sarang kaulus teja bisa odi asarang salerana. Dati sampian teja. Kotu pada saling aberi semangat ben saling makuat. Akatisi ampon elakoni sampian semakin penikah. Tantaretan kaulus teja nyok onakalaban ku ongku kasampian. Sopaja ngaci reng oreng sealako, engak tengana sampian. Engki panika reng oreng seampun epele pangeran, kangkui mimpin sarang lamalai sampian. Tuduaki kareng oreng genika, pangregeen sarang katresnaan se sajerajena, polana lalakona. Sampian tibi kotu odi rokon. Kaulas dejenyo ona cuken kesampian tantaretan, paingat aki kalaben rokon reng oreng setak poron ala lakon. Paraja ate reng oreng setak kok. Tolong oreng separlo tolong. Sarang pesabar kesetajana oreng. Jaga cak kantos beda semales kejahatan sarang kejahatan. Ngoti cepaja sampian selanjang ngesai ka oreng lain. Ben kesetajana oreng. Pakumbira selanjang. Cak ambu adu ak nyoon ka ala. Asokor ka ala e dalam kebadaan sekati penapa asaos. Sabab kenika seeka sokani ala dari sampian. Minangka oreng seodi teti setong sarang Isa Almasih. Cok langa langi erona ala. Cok ngentenga kita bertasi asala dari erona ala. Penapa abaiko tu eoji. Sesai toro. Secoba cawi. Moga-moga sarang ala seaparing katerem teman kesampian sarang kaulis teja. Sampian epateti orang seodik malolo ngabdi ke ala aungguan. Ben moga-moga ala aja ke sampian. Roh, sok masarang badana. Supaya tak kanto sepada calena ebak to Guste Isa Almasih Rabu Pole. Ala senem beli sampian. Bekal alam pak akia kati genikah. Sebab ala penikah estoh. Pociaki cuken kaula. Tantaretan. Ngireng pada asalaman pake junjun sadaja. Minang kataretan separtaja ka Almasih. Biko besana pangiran kau lenyo ona kalabanku ongku kesambian. Sopaja sorat penikah. Emau saki kasadaja na taretan sesa iman. Moga-moga Guste Isa aberkati sampean sadaja.